بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikutinya dengan benar. Mawdu' al-muhadarah bi'idznillah azza wa jal sayakunu 'an akhta' yaqa' fiha katsirun min an-nas wa hiya tata'allaqu bil 'aqidah. Tema kita pada pembahasan malam hari ini berkisar tentang beberapa koreksi dan kesalahan-kesalahan dalam permasalahan akidah. Wala syakka anna dirasatul aqidah muhimmah fi hayatil muslim. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam rabba sahabatahu radhiyallahu anhum 'ala al-'aqidah ar-rasikhah. Tidak diragukan lagi, pembahasan tentang akidah adalah pembahasan yang urgen dalam kehidupan setiap muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menguatkan landasan akidah ini ketika beliau berdakwah di hadapan para sahabatnya. Fa awwalu kalimah qalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sada'a biha fi baina ulaika al-kuffar an qala alaihi salatu wassalam qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa fi akhir hayatih sallallahu alaihi wasallam kadzalika wa huwa fi sakaratil maut yaqulu ala la'natullah ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dakwah yang senantiasa didakwahkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, sebagaimana beliau bersabda qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan selamat. Tidak cuma di awal periode dakwah saja, tapi di akhir-akhir, dari detik-detik akhir dari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengajak umatnya untuk mengokohkan pondasi akidah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir-akhir hayatnya, ala laknatullahi alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para ulama-ulama mereka, para nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Fala budda lil muslim an yakuna rasikh al aqidah wa an yuhassin nafsahu min kulli ma yudad hadhihi al aqidah wa an yahya ala dhalik wa an yamuta ala dhalik. Oleh karena itu wajib atas setiap individu muslim untuk mengokohkan akidahnya, dan wajib bagi setiap individu muslim untuk mensterilkan dirinya dari segala macam noda-noda yang merusak akidahnya. فهناك عدة أخطاء لا بد للمسلم أن يجتنبها في العقيدة. من تلك الأخطاء أولا الخطأ في مفهوم لا إله إلا الله، فبعض الناس يظن أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، وهذا خطأ. والصحيح في ذلك أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل. خرج إلى المسجد وقد عصب رأسه ثم جلس فقال للناس ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. Maka tatkala beliau sudah merasa ringan pada rasa sakitnya, maka beliau pun masuk ke masjid dalam keadaan kepalanya berbalut. Kemudian beliau berkhotbah di hadapan manusia dan bersabda laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Oleh karena itu kata beliau, ala la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Maka janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa hadha yadull ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haris ala tarsikh al-aqidah في قلوب الأمة من أول الدعوة إلى آخرها. Maka dari situ menunjukkan akan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengokohkan dakwah akidah di hati para umat dari mulai awal dakwah sampai akhirnya. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر فأوصى بالأنصار خيرا بالأنصار وقال خذوا من مسيئهم خذوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur dan beliau mewasiatkan agar para sahabat berbuat baik terhadap orang-orang Ansor, menerima kebaikan yang ada pada mereka dan memaafkan kesalahan yang mereka perbuat. Summa qala alaihi salatu wassalam inna 'abdan khayyarahu Allah ta'ala ay yu'tiyahu min zahrati ad-dunya ma syaa wa baina ma 'indahu فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله وذلك لعلم أبي بكر أن المقصود هو موته عليه الصلاة والسلام وأنه اختار أن يلحق بربه عز وجل. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil kemegahan dunia sekehendaknya ataukah mengambil apa yang ada di sisi Allah, maka hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Abu Bakar pun menangis ketika mendengarkan sabda beliau ini. Hal itu dikarenakan Abu Bakar adalah orang yang paling paham tentang maksud dari sabda beliau yang menunjukkan akan dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam inna amanna an-nas alayya fi suhbatihi Abu Bakar walau kuntu muttakhidan khalilan ittakhadtu Abu Bakr khalilan ولكن أخوة الإسلام لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling aku percayai dalam persahabatanku adalah Abu Bakar. Kalau seandainya aku boleh menjadikan khalil kekasih, pasti aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang ada hanyalah ukhuwah Islam, kecintaan di atas Islam dan juga kasih sayang. Dan tidak ada pintu pun melainkan pintu itu tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi yawm al-khamis qabla wafatih halummu hatu li kitaban lan tadhillu ba'dahu. فقال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الوجع أي فدعوه يستريح فلما كثر الاختلاف قال عليه الصلاة والسلام قوموا عني. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau bersabda, kemarilah kalian agar aku tulis untuk kalian sebuah tulisan yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Maka kemudian Umar mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami sakit keras, maka biarlah dia beristirahat. Kemudian setelahnya terjadi perselisihan ya di antara mereka, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggalkannya. Walakin ma'a ma fihi alaihi salatu wassalam min shiddatil marad kana huwa alladhi yusalli bin nas salatal jama'ah wa qabla wafatihi bi arba'ati ayyam salla bihim salatal maghrib fa qara'a bi suratil mursalat thumma ba'da dhalika ishtadda bihi al marad falam yastati' an yakhruja li salatil 'isha. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mengalami sakit yang keras, beliau tetaplah melaksanakan sholat berjamaah bersama manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengerjakan sholat maghrib bersama manusia dan beliau membaca surat Al-Mursalat. Kemudian setelah itu bertambahlah berat rasa sakit yang beliau alami dan beliau tidak mampu keluar kecuali untuk salat isya. Thumma lamma ishtadda bihi al-marad alayhi as-salatu was-salam qala li Aisyah radhiyallahu anha wa liman hawlahu muru Abu Bakr falyusalli bin-nas. Faqalat Aisyah ya Rasulullah inna Abu Bakr rajul asif ay hazin إذا صلى لا يسمع الناس قراءته من البكاء فقال عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengalami sakit yang terus bertambah, beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami sholat bersama manusia. Maka kemudian berkatalah Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang gampang menangis, dan dia apabila mengimami manusia maka ada di antara mereka yang tidak mendengarkan bacaannya. Maka perintahkanlah Umar untuk mengimaminya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian ini seperti wanita-wanita yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Wa qabla wafatihi alaihi salatu wassalam بيومين اشتد به المرض فقال هل صلى الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فقام فاغتسل ثم أغمي عليه ثم قام فقال هل صلى الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فقام واغتسل ثم أغمي عليه عدة مرات ولم يستطع أن يخرج عليه الصلاة والسلام للصلاة. Kemudian sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua hari sebelumnya, mulailah terasa sakit yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, apakah manusia sudah melaksanakan sholat? Maka mereka pun menjawab, belum. Mereka masih menunggumu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mandi. Kemudian setelah itu beliau pingsan dan itu terjadi berkali-kali. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami mereka pada hari tersebut. Wa fil yawmi al-akhir min hayatihi alaihi salatu wassalam في صلاة في يوم الاثنين وفي صلاة الفجر كان أبو بكر يصلي بالناس فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سترة الحجرة التي كان فيها، فظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج ويصلي بهم، وكان وجهه كالقمر عليه الصلاة والسلام، ثم أغلق سترته، وكانت آخر لحظة من رؤيته عليه الصلاة والسلام لصحابته وهم في الصلاة. Kemudian pada hari akhir menjelang wafat beliau, manusia pun atau kaum muslimin mereka mengerjakan sholat fajar, sholat subuh pada hari Senin, dan Abu Bakar yang mengimami mereka. Kemudian keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui mereka. Maka para sahabat pun mengira bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar untuk, maka mereka pun mengira bahwasanya para sahabat bahwasanya Rasulullah ingin keluar untuk mengerjakan sholat. Kemudian wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti rembulan. Maka setelah itu beliau pun menutup hijabnya, dan itulah momen-momen terakhir dari wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم بدأت علامات الموت تظهر في النبي عليه الصلاة والسلام، فأسندته عائشة إلى صدرها، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن من نعم الله علي أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، ومات وهو على صدرها، وجمع الله بين ريقي وريقه. Kemudian sebelum beliau mengalami sakaratul maut, beliau pun menyandarkan badannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah pernah berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ada di pangkuanku, yang mana ketika itu berkumpullah antara ludahku dengan ludahnya sebelum beliau meninggal. دخل عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن السواك، فنظر اليه فقالت عائشة: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته فطيبته، ثم أعطته للرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ يستاك به. Kemudian masuklah عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما dengan membawa siwak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan siwak yang dibawanya. Kemudian Aisyah mengatakan, apakah aku ambilkan siwak itu untukmu? Maka Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya yang menunjukkan iya. Maka Aisyah pun mengambil siwak yang dibawa oleh Abdurrahman tadi. Kemudian beliau perbagus siwak tadi dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersiwakan dengannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudkhil yadayhi fil ma' thumma yamsahu wajhahu wa yaqulu la ilaha illa Allah inna lil mauti lasakarat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya seraya mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, masa-masa sekarat. ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام من السواك رفع اصبعه الى السماء وشخص بصره ونظر الى السماء وقال مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى. Kemudian setelah beliau selesai bersiwakan, beliau pun melihat ke atas. Kemudian beliau mengangkat jarinya ke atas. Dan beliau pun mengucapkan ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Wahai Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Allahumma gfirli warhamni wa alhikni birrafiqil a'la. Wahai Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Allahumma rafiqul a'la, wahai Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memiliki kehormatan yang paling tinggi. Wa kana hadha fi yawm al-ithnain al-thani ashar min rabi' al-awwal fi al-duha sanat 11 lil-hijrah. فمات عليه الصلاة والسلام وله 63 سنة. Kematian beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha tahun yang ke-11 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sempurnalah umur beliau menjadi 63 tahun. وفي يوم الثلاثاء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجرد أي لم تخلع ثيابه وتولى غسله العباس وعلي وقثم والفضل ابن العباس وشقران مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسامة بن زيد وأوس بن خولة. Dan pada hari Selasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan tanpa dilepas bajunya, dan yang ikut memandikan beliau adalah Al-Abbas, Ali, Kusam, Al-Fadl bin Abbas, Syukran, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid, dan Aus bin Khawla. Fakan Al-Abbas wal-Fadl wa Kusam yuqallibun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa Usamah wa Syukran yusubban al-ma' wa Ali yaghsiluh وأوس بن خولة أسنده إلى صدره عليه الصلاة والسلام. Kemudian Al-Abbas, Al-Fadl dan Kusam mereka bertugas untuk membolak-balikan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Usamah dan Syukran bertugas untuk menyiramkan air. Adapun Ali bertugas untuk memandikannya, yang membasuhnya. Adapun Aus, dia menyandarkan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dadanya. ثم كفنوه عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. وأدخلوه فيها إدراجا. Kemudian mereka mengkafani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga kafan yang berwarna putih dari kain katun tanpa ada gamisnya dan tanpa ada serbannya. Kemudian mereka memasukkannya secara bertahap. ثم دفنوه عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي توفي فيه. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع طلحة الفراش ثم حفر تحته وجعل القبر لحدا. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di tempat meninggalnya beliau, sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Nabi diwafatkan melainkan dia dikubur di tempat wafatnya. Maka kemudian Talhah mengangkat tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau wafat di situ, kemudian digalilah kuburan dan Nabi pun dikubur di liang kubur tersebut. Wassallan nas ala Rasulillah alaihi salatu wassalam salla alaihi ashiratuh awalan thumma al-muhajirun thumma al-ansar thumma al-nisa thumma al-sabiyan. Kemudian kaum muslimin pun mensolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali yang menyolati beliau adalah keluarganya, kemudian orang-orang muhajirun, kemudian orang-orang ansor, kemudian para wanita, dan setelahnya baru anak-anak. Qala Anas radhiyallahu anhu: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu: tidaklah aku melihat suatu hari yang lebih baik dan lebih cerah daripada masuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berhijrah menuju Madinah. Dan tidaklah kami melihat suatu hari yang paling menyedihkan dan gelap daripada hari ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ لعلمها أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأرواحهم وقلوبهم رحيمة له عليه الصلاة والسلام. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, maka dikatakan kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, sudikah engkau untuk menaburkan debu, mengaburkan tanah di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Karena Anas bin Malik adalah orang yang di antara orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang yang menjadi hal yang dicintai oleh hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. Kemudian Abu Bakar berkhutbah di hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai para manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah di atas. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi ar-rusul." Sesungguhnya Muhammad tidak lain adalah rasul yang sebelumnya telah diutus kepada beliau para rasul. Afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia meninggal kemudian kalian berbalik, kemudian kalian murtad? مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا عمة إلا البغلة البيضاء التي كان يركبها وسلاحه الذي كان يقاتل به في سبيل الله. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidaklah meninggalkan uang satu dirham pun. Tidak pula meninggalkan seorang hamba sahaya. Tidak pula budak perempuan. Kecuali kendaraan beliau yang itu dari bagel. Kendaraan bagel. Yaitu peranakan antara kuda dengan keledai. Yang mana bagelnya berwarna putih. Dan juga beliau memiliki senjata yang itu dipakai untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umma sabaq yatabayyana lana 'iddat umur wa 'ibar wa 'idhat. Minha awwalan annahu sallallahu alaihi wa sallam bashar. Yanaluhu ma yanalu al-bashar min al-marad wal maut. Dari sepenggal kisah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Di antara yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia seperti sakit dan kematian. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذاق الموت وهو أكرم الخلق على ربه فغيره من باب أولى فكلنا سيموت. فائدة kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah semulia-mulianya makhluk. Itu pun beliau merasakan kematian. Demikian juga kita bersama. Kita lebih utama untuk mengalami kematian karena seluruh dari kita ini akan meninggal. Kadzalik min al-ibar anna ad-din mahfuz bihifdh Allah ta'ala. Qala subhanahu inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Fa Allah huwa alladhi yahfadhu dinahu subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, agama Islam ini adalah agama yang terjaga meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kamilah yang akan menjaganya. Kadzalika hirsuhu alaihi salatu wassalam على ترسيخ العقيدة حتى في أشد المواقف وأصعبها. Pelajaran yang keempat, kesungguhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan akidah umat. Meskipun beliau dalam kondisi dan situasi yang menyulitkan beliau. كذلك حرصه عليه الصلاة والسلام على تطبيق سنة السواك في إلى آخر لحظة في حياته. Pelajaran yang kelima, kesungguhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerapkan sunnahnya bersiwak, bahkan di penghujung dari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika takhallih alaihi salatu wassalam min ad-dunya wa 'adam at-ta'alluq biha wa haqaratiha fi nadarihi لعلمه صلى الله عليه وسلم بالنعيم العظيم والجنة التي أعدها الله له. Pelajaran yang keenam, zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia ini dan betapa hinanya dunia di mata beliau, karena beliau mengetahui bahwasannya balasan yang agung adalah balasan yang disediakan oleh Allah di akhirat kelak. Kedalik adam nisyanah sallallahu alaihi wasallam li jamili ashabih wa minhum al-ansar wa wukufahum ma'ahu fi nusrati hadha ad-din haythu awsa bihim khaira. Pelajaran yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melupakan jasa-jasa kebaikan yang dikorbankan oleh para sahabat, yaitu diantaranya sahabat Ansor, karena kegigihan mereka di dalam membela agama ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berbuat baik kepada mereka. كذلك حرص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على راحته صلى الله عليه وسلم حيث رضينا أن يبقى عليه الصلاة والسلام عند عائشة رضي الله عنها. Pelajaran yang kedelapan yang kita ambil, kesungguhan dari para ummahatul mukminin, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang dan memperhatikan akan kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelonggaran untuk tinggal dimanapun sekehendak beliau. وفيه كذلك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وأعلمهم. Pelajaran yang kesembilan, keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana Abu Bakar adalah sahabat yang paling alim, paling berilmu, dan sahabat yang paling utama di antara mereka. كذلك فيه عظمة الصلاة عند الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه يريد أن يخرج إلى المسجد مع شدة مرضه عليه الصلاة والسلام. Pelajaran yang ke-10, penghormatan tinggi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salat, yang mana beliau tetap mengerjakan sholat di akhir detik-detik dari wafatnya beliau. وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها حيث أنه صلى الله عليه وسلم مات في بيتها وفي يومها ورأسه على صدرها، وهذا خلافا للشيعة الذين يسبون عائشة رضي الله عنها. Pelajaran yang ke-11, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahnya Aisyah di hari gilirannya, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan kepalanya bersandar di dadanya Aisyah. Hal ini membantah orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka membenci Aisyah radhiyallahu anha. وفيه كذلك شدة الموت وقربته. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Pelajaran yang ke-12, kerasnya kematian dan ngerinya masa-masa sakaratul maut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat, tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah, sesungguhnya kematian ada masa-masa sekaratnya. Kadzalika fi hadza thabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ke-13, keteguhan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza kadzalik thabat as-sahabah ma'a shiddat al-mawqif haythu annahum thabatu fi ghaslihi wa dafnihi wa shalati alaihi as-salatu was-salam. Pelajaran yang ke-14, keteguhan sahabat radhiyallahu anhum dan kokohnya sikap yang mereka hadapi ketika mengalami masa sulit itu, dan mereka tetap memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensolatkannya dan menguburkannya. Wa fi dzalika haqarat ad-dunya حقارة الدنيا حيث أن الله عز وجل لم يجعلها دار مقر لأحد كما قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Pelajaran yang ke-15, hinanya kehidupan dunia, hinanya dunia ini, bahwasanya dunia ini bukanlah tempat persinggahan yang abadi. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khul, afa immitta fahumul khalidun." Dan kami tidaklah menjadikan manusia hidup kekal abadi. Apakah kalau seandainya engkau meninggal wahai Rasul, manusia akan hidup kekal? Wa fil akhir, as'alullah azza wa jalla an yajma'ana bi hadzal rasul al karim في جنات النعيم وأن يخفف علينا سكرات الموت وأن يتوفانا وهو راض عنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kata beliau sebagai penutup dari muhadarah ini, saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia di sorganya yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan lagi maha mulia. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. kepada para ummahat, ini ada gangguan di sound system. Barangkali mungkin yang punya pertanyaan silakan diajukan lewat kertas saja. Mustaqim madri yani ala alladhi nadif yunadhim hadha mis mawjud la. Ya, silakan barangkali bagi yang punya pertanyaan ditulis saja lewat kertas. Di sini ada pertanyaan dari para ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin di waktu duha. Sedangkan jenazahnya dimandikan pada hari Selasa. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan untuk mempercepat urusan jenazah? Fadilatul Syekh, huna soal. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yaumal itsnin fi waqti ad-duha. Wa kana janazatuhu sallallahu alaihi wasallam ghusila fi yaumi tsulatsa. Hal hada yunaqid biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah. Waffaqakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين وغسل وصلي عليه إلى يوم الثلاثاء ودفن في ليلة الأربعاء، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قد حصل التنازع بين الصحابة هل يغسل بثيابه أم لا، ثم حصل تنازع آخر أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سبب من أسباب التأخير. كذلك الأمر الآخر أن الناس توافدوا من كل مكان وازدحموا للصلاة عليه، وكانت الحجرة النبوية حجرة عائشة رضي الله عنها صغيرة لا تسع جميع الناس من أجل الصلاة، لذلك كانوا يدخلون على مجموعات. دخل عشيرته وأقاربه عليه الصلاة والسلام، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الصبيان، وهم جموع غفيرة بالآلاف والغرفة صغيرة، فلا شك أن هذا سيؤدي إلى التأخر، فهذا هو السبب في تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن المسلم إذا مات يعجل بدفنه، للحديث أسرعوا بالجنازة. Kemudian beliau menjawab pertanyaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya meninggal pada hari Senin, kemudian beliau dimandikan dan dikafani, kemudian pada hari berikutnya sampai kepada hari Rabu ya beliau dikuburkan. Ini karena beberapa faktor dari pengakhiran penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan para sahabat di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Di antara mereka tidak bisa menentukan apakah pakaian beliau akan dilepas ataukah tidak. Kemudian di antara mereka terjadi perbedaan pendapat kapankah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di manakah tempat dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga manusia yang ingin menyolati beliau jumlahnya sangatlah banyak, datang dari berbagai tempat. Sementara kamar beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempit. Oleh karena itu, manusia pun bergiliran di dalam menyolati beliau. Manusia, mereka bergiliran di dalam menyolati beliau. Dimulai dari keluarganya, kemudian orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansor, dan seterusnya. Karena sempitnya kamar yang ada pada beliau. Oleh karena itu, ini menyebabkan keterlambatan dari pengkuburan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seperti ini udurnya, maka tidak mengapa. Walaupun secara asal bahwasanya pengkuburan jenazah muslim ini disegerakan. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, apakah sakit beliau sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena diracun oleh wanita Yahudi? Huna soal ya Syekhona, hal wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disebabkan sum alladhi wada'ahu al-Yahudiyah. Huwa ja' fi ba'd ar-riwayat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala قال لعائشة رضي الله عنها إني أجد أثر السم الذي أكلته بخيبر في حلقي, أي كانت آثار ذلك السم من أسباب أو من جملة أسباب وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال العلماء ليجمع الله عز وجل لنبيه بين النبوة والشهادة. Telah datang riwayat yang mengkisahkan tentang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mendapati pengaruh dari racun ini akibat racun yang disisipkan ketika saya berada di Khaibar. Bu, ibu, tolong ditenangkan bu anak-anaknya bu. Ini masih taklim kita. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya saya masih mendapati pengaruh racun yang disisipkan oleh wanita Yahudiyah ketika saya berada di Khaibar. Dan racun beliau ini, racun yang disusupkan kepada beliau adalah diantara sebab atau faktor utama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana terdapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua kebaikan sekaligus. Kebaikan pertama, beliau adalah nabi. Kebaikan kedua, beliau adalah orang yang mati syahid. Di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan perselisihan hari meninggal Rasul yang sekarang terjadi? Ya Fadilatul Syekh, huna soal, ma mauqifuna tijaha ikhtilaf wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fi yaumi wafatihi. Aina al-qawl sahih min dalik? القول الصحيح والله أعلم هو الذي ذكر في المحاضرة أنه كان في 12 من شهر ربيع الأول في السنة 11 للهجرة. وليس معنى هذا أن الإنسان يعني ماذا يفعل أشياء أو يظهر الحزن كما يفعل الشيعة في وفاة يوم الحسين أو في يوم مقتل الحسين، لا، ولكن علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نتمسك بسنته. Perkataan yang sahih atau pendapat yang sahih sebagaimana telah kita bahas pada muhadarah tadi, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang ke-11 Hijriah. Inilah pendapat yang sahih. Akan tetapi di sini tidaklah kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan karena memperingati wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengadakan hari berkabung atau hari menyiksa diri sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di hari kematiannya Husain. Akan tetapi cukuplah bagi kita beritiba dan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada perbedaan pendapat antara Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin dalam azan Jumat, yang rajih yang mana, satu kali atau dua kali? Ya Syekhona, huna soal, hunaka ikhtilaf bainal ulamain, Syekh Al-Albani wa Syekh Ibn Utsaimin, fi adadi azanil Jumat, hal yu'adzan marratain au marrah wahidah? Wafakakumullah. Huwa sunnah fi azanil Jumat, سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أذان الجمعة أنه أذان واحد فقط، ولكن حصل في عهد عثمان رضي الله عنه لما توسعت التجارة فكان اجتهد عثمان فجعل أذانين، جعل أذانين، والأذان الأول جعله في السوق ليس في المسجد. فلو حصلت مثل هذه العلة التي كانت في زمن عثمان فلا بأس أن يأخذ الإنسان باجتهاد عثمان رضي الله عنه، ولكن بشرط أن يجعل الأذان الأول في السوق، في وسط السوق لا في المسجد. وأما اليوم مع وجود مكبرات الصوت ومع وجود الساعات استطيع الإنسان أن يعرف الوقت، فلذلك يكتفى على أذان واحد فقط، هذا هو السنة. لكن لو دعت المصلحة إلى الأذان الثاني كما فعل عثمان رضي الله عنه فلا بأس. sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adzan Jumat adalah cukup sekali. Kemudian di zaman Utsman bin Affan terjadilah perluasan perdagangan atau perniagaan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu Utsman bin Affan mengambil suatu kebijakan dan ijtihad untuk menggunakan adzan dua kali. Adzan pertama dilakukan di pasar, bukan di masjid. Hal itu untuk mengingatkan manusia akan sholat Jumat. Apabila terdapat kondisi mendesak seperti yang dialami oleh Utsman bin Affan pada zamannya, maka boleh kita mengamalkan adzan dua kali. Akan tetapi dengan syarat adzan itu dilakukan di pasar, bukan di dalam masjid. Adapun di zaman kita sekarang sudah ada yang namanya pengeras suara. Kemudian sudah ada jam waktu. Maka tidak ada keperluan lagi untuk kita melakukan adzan ini. Oleh karena itu yang utama untuk sekarang ini adalah cukup sekali saja. Walaupun nanti apabila ada maslahat, ya, boleh kita untuk dua kali melaksanakan adzan. Wallahu a'lam bissawab. طيب إلى هنا وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم